Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah an Aisyata ummul mu'minin radhiyallahu anha anna al-Harith ibn Hisham radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kayfa ya'tika al-wahyu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahyanan ya'tini mithla salsalatil jarsi wa huwa ashaddu alayya fayasimu anni wa qad wa'itu anhu ma qala واحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فاعي ما يقول قالت عائشه رضي الله عنها ولقد رايته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وان جبينه لا يتفصد عرقا. Hadis yang kedua, ikhwan rahimakumullah, yang berkaitan dengan bagaimana wahyu ini bermula, bersumber daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin, ibu kaum mukminin. Maksud ibu kaum mukminin bahwasanya mereka bagaikan ibu bagi kita dalam hal haramnya menikahi mereka setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana haramnya bagi kita untuk menikahi istri daripada orang tua kita, bapak-bapak kita. Adapun dalam hal-hal lainnya, maka keharaman ini, ya, haramnya kita menikahi mereka khusus berlaku dalam bab menikah saja. Adapun dalam bab berkhulwat, safar dan seterusnya dengannya, dia sebagaimana perempuan-perempuan asing lainnya. Jadi ummul mukminin, ibunya orang-orang beriman dalam hal pernikahan saja. Ini enggak pas ini. Jangan tumpaskan dulu ini. Coba antum tak. Las Jamil Las. Allah mengatakan wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri Nabi itu adalah ibu bagi kita, ibu orang-orang beriman dalam hal menikah. Haramnya menikahi mereka. Adapun dalam hukum-hukum lainnya, maka dia adalah perempuan asing sebagaimana perempuan-perempuan lainnya. Nah, Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin, ibunya orang-orang beriman. Madzhabnya Ahlussunnah Jamaah, Aisyah radhiyallahu taala anha adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dijamin masuk surga, orang yang paling dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah yakni dari golongan laki-laki mencintai bapaknya. Maka sungguh celaka, wallahi celaka dan binasanya orang-orang Rafidhah Syiah yang mereka sampai saat ini tetap menghujat ummul mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, bahkan mereka memfitnahnya sampai saat ini masih membenarkan perkataan yang disebutkan oleh orang munafik bahwasanya dia berselingkuh wa'iyadzan billah. Dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha annal Harith bin Hisham, bahwasanya Harith bin Hisham semoga Allah meridhoinya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu, bagaimana wahyu itu datang kepadamu? Bagaimana cara wahyu itu datang kepadamu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahyanan ya'tini mithla salsalatil jaras. Ahyanan, terkadang, jamak daripada hin, ahyan. Terkadang ya'tini, datang kepadaku wahyu, mithla salsalatil jaras, bagaikan gemerincing lonceng. wa huwa ashaddu alayya, dan itulah yang paling berat bagiku. Ini cara-cara kaifiat datangnya wahyu kepada Rasulullah. Terkadang Rasulullah SAW mendengar bagikan ada suara gemerincing lonceng, dan itu yang paling berat bagi Rasulullah SAW untuk memaknainya, untuk mengetahuinya, untuk menerimanya. Isyarat ya, bagikan salatul jaras, gemerincing lonceng. Wa huwa ashaddu alayya, dan inilah yang paling berat bagiku, yang paling berat bagiku. Dan perkataan ini menunjukkan ikhwan, wahyu itu berat, tetapi turunnya wahyu itu pun bervariasi. Ada yang paling berat bagi Rasulullah SAW. Adapun buktinya wahyu itu berat adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, inna sanulqi alaika qawlan thaqila, sungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Berat sekali wahyu. Dan ini menunjukkan betapa agungnya Rasulullah SAW. Kalbunya mampu menerima wahyu, padahal gunung saja, gunung tidak mampu menerima wahyu. Ya, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashian mutasaddia. Kalau saja kami turunkan Qur'annya kepada gunung, niscaya dia akan hancur lebur, min khasyatillah, karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa beratnya wahyu ikhwan. Konsekuensinya, kita belajar agama berat. Mempelajari wahyu ini berat. Karena itulah tidak semua orang siap mempelajarinya. Orang malas memikul beban yang berat. Makanya ikhwan, kajian-kajian seperti ini berat. Karena antum terbiasa dengannya, alhamdulillah menjadi ringan, dan Allah ringankan untuk kita semua. Bagi sebagian orang, apalagi orang awam, kajian-kajian seperti ini tidak akan pernah mereka melihat walaupun dengan sebelah mata. Menganggap ini kajian yang tidak mendatangkan apapun juga. Makanya berat. Bagaimana caranya supaya mereka itu merasa tidak berat, ikhwan rahimakumullah? Akhirnya para dai jadilah mereka pelawak-pelawak yang menghibur manusia dengannya, sehingga mereka pun merasa tidak berat, fresh, enak. Setelah dia pulang dan mereka pulang, enggak ada isinya. Adapun wahyu yang benar, dia berat. Kata Allah, sanulqi alayka qawlan thaqila, kami akan turunkan kepadamu perkataan yang berat. Di antara dampaknya, ikhwan rahimakumullah, mata kita pun berat. Coba lihat siapa yang matanya berat begini. Alhamdulillah, enggak ada yang berat. Kemudian wa huwa ashaddu alayya, maka itu yang paling berat bagiku. Jika datang wahyu dalam bentuk gemerincing lonceng, itu yang paling berat bagi Rasulullah. Fayafsimu anni wa qad wa'itu anhu, maka berkata Rasulullah SAW, berakhirlah yakni kedatangan suara gemerincing tersebut, akhirnya aku pun sadar, akhirnya aku pun paham, aku pun mengerti wahyu yang disampaikan kepadaku. Ini jalan pertama. Ya, datang kepada Rasulullah SAW dalam bentuk suara gemerincing lonceng, ini yang paling berat. Dan tidak dapat dijadikan hadis ini ikhwan hujah bagi orang-orang yang mengatakan musik itu halal. Ini lihat lonceng ini. Datang Jibril dalam bentuk suara gemerincing lonceng, ini berarti musik halal. Ini takwilun fasid, bagaikan suara gemerincing lonceng. Ini hanyalah merupakan yang litakrib, mendekatkan kepada manusia, beginilah kira-kira datangnya wahyu. Saking beratnya wahyu tersebut. Wa ahyanan, dan terkadang, ini jalan yang kedua, yatamassalu liyal malaku rajula, datang kepadaku malaikat dalam bentuk wujud seorang laki-laki. Dan ungkapan al-malaku di sini maksudnya adalah al-lil-ahdi, malaikat Jibril. Karena malaikat yang ditugaskan menjadi penghubung antara Allah dan Rasulnya adalah malaikat Jibril. Terkadang datang kepadaku malaikat dalam rupa seorang manusia, fayukallimuni fa'aima yaqul, dan dia pun berkata-kata kepadaku, dan aku pun mengetahui, memahami apa yang dia ucapkan. Jalan kedua, datang wahyu dalam bentuk seorang laki-laki. Yang datang wahyu dalam yakni bentuk malaikat berwujud laki-laki yang menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cara yang kedua. Dan ini ikhwan rahimakumullah menunjukkan malaikat adalah makhluk yang dapat merubah bentuk dengan izin Allah Subhanahu wa taala. dalam bentuk laki-laki, dan adalah malaikat Jibril, bahkan telah terlihat oleh para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Di hadapan semua sahabat dia datang dalam bentuk seorang laki-laki yang tidak dikenal, sebagaimana terdapat dalam hadis Jibril yang panjang. Tatkala kami duduk-duduk, kata Umar radhiyallahu taala an, "Idhtala'a 'alaina rajulun," tiba-tiba muncullah kepada kami seorang laki-laki. Ya, syadidu bayadi thiyab, betapa bersihnya bajunya, putihnya bajunya. Dan ini menunjukkan ikhwan, adab dalam menimba ilmu, hendaklah setiap orang berupaya memakai pakaian yang bersih, putih lebih utama. Syadidu bayadi thiyab, syadidu sawadi sya'ar, betapa hitamnya rambutnya. Dan ini menunjukkan keutamaan berpenampilan yang baik dan rapi, ikhwan. Dan ciri-ciri Ahlu Sunnah bukanlah orang yang berpenampilan sembarangan, penampilan yang enggak rapi, tidak, tapi dia rapi, disenangi manusia. Ya, berkata Umar radhiyallahu taala anhu, "Ithala 'alaina rajulun syarir baydi thiyab, syarir sawadi sya'r, la yura 'alaihi atharu safar." Tidak terlihat darinya dia bekas perjalanan jauh. Menunjukkan dia bukanlah orang datang dari jauh, naik untanya, dan ketika itu perjalanan membutuhkan waktu yang panjang dan mereka berdebu biasanya. Orang ini enggak ada tanda-tanda perjalanan jauh, enggak ada debu, bersih. Walam ya'rifhu minna ahadun, dan tidak ada seorang pun yang mengenalnya. Ini membuat mereka semuanya terperanjat. Dikatakan musafir, enggak ada tanda-tanda musafir. Dikatakan mukim, enggak pernah ada yang mengenalnya. Ternyata dia adalah Jibril. Berkata Umar, falabithu maliyya, aku pun selepas kisah itu menunggu beberapa saat, bertanyalah kepada aku Rasulullah, atadri man isa'il, tahukah engkau siapa yang bertanya? Berkata Umar, Allahu Rasulana. Maka Rasulullah menjawab, ya, dzaka Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum, itulah Jibril yang datang kepada kalian, mengajarkan kepada kalian agama kalian. Maka ini menunjukkan Jibril terkadang datang dalam bentuk manusia. Dan ini yang paling mudah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan malaikat Jibril, ikhwan rahimakumullah, ya, adalah penghulunya para malaikat, sayyidul malaikah, penghulu malaikat tiga, Jibril, Israfil, dan Mikail. Dan di antara tiga ini yang paling tertinggi adalah dari Allah SWT kedudukannya adalah Jibril. Dan ketiga-tiganya berkata Al-Qayyim rahimahullah taala, muwakkalun bil wahy bil hayat. Tiga-tiganya Allah SWT yakni bebankan beban pekerjaan yang berkaitan dengan kehidupan, dengan kehidupan. Adapun Jibril, Allah bebankan dengan membawa wahyu yang merupakan kehidupan hati, hayatul qalbi, kehidupan hati. Tugas Jibril yang paling tertinggi, dialah yang Allah Subhanahu wa taala wakilkan untuk menyampaikan wahyu yang dengannya menghidupkan hati-hati manusia. Dan kehidupan yang hakiki adalah kehidupan hati. Orang-orang di dunia ini yang tidak memiliki hati yang hidup, dia adalah orang-orang yang mati. Adapun apa yang kedua? Israfil. Israfil Allah bebankan untuk yakni kehidupan roh setelah kiamat. Ya, karena kelak setelah ditiupkan sangkakala yang pertama, hancur alam raya semesta, binasa semuanya, semuanya mati manusia. Ya, kemudian ketika ditiupkan yang kedua, maka dari tiupan inilah keluar seluruh ruh-ruh, dikembalikan kepada jasadnya, hiduplah manusia kembali. Maka Israfil ditugaskan untuk menghidupkan manusia setelah mereka mati. Ketika ditiupkan yang kedua, kembalilah semua ruh kepada jasadnya dan mereka semuanya bangun dari kubur mereka. Dan mereka berkata, qalu man ba'athana min marqadina, hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Mereka semuanya berkata, siapa yang telah membangkitkan kami daripada kubur kami ini? Oh, ternyata benar yang telah dijanjikan ar-rahman, dan telah benarlah para nabi-nabi yang menyampaikan adanya hari berbangkit. Ini yang kedua. Yang ketiga, malaikat apa? Mikail, kehidupan yang diperintahkan dan mengurusi perihal kehidupan di dunia ini. Karena dia yang tugaskan untuk mengatur rezeki, mengatur turunnya hujan, dan seterusnya. Maka inilah tiga-tiga malaikat. Yang terbesarnya adalah malaikat Jibril. Ikhwan rahimakumullah, ini yang kedua. Fa'aima yaqul, akhirnya aku pun mengetahui apa yang diucapkan. Terkadang ikhwan, Jibril membisikkan, cara yang ketiga enggak disebutkan dalam hadis ini, dalam hadis lain. Jibril datang membisikkan fi ra'i fi qalbi, ke dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ketiga. Tadi dalam bentuk suara gemerincing. Yang kedua, datang dalam bentuk manusia. Terkadang Jibril membisikkan di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu Rasulullah pun mengetahui apa yang dikatakan kepadanya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, nafasa Jibrilu fi ra'i, sesungguhnya Jibril membisikkan ke dadaku, annahu lan tamuta nafsun hatta tastawfi rizqaha wa ajalaha, bahwasanya jiwa itu tidak akan pernah mati kecuali telah sempurna rezekinya dan ajalnya. Maka enggak usah khawatir mengenai rezeki. Selama masih ada ajal kita, masih ada rezeki. Enggak usah takut. Ya, bahkan ada binatang-binatang yang melata, yang tidak membawa rezeki, yang tidak pandai bagaimana membawa rezeki, mencari rezeki, Allah memberikan rezeki baginya. Wa kam min dabatin la tahmilu rizqaha, Allahu yarzuquha. Sahih ya Syekh? Berapa banyak binatang yang tidak mampu mencari rezeki, tapi Allah SWT memberi rezeki baginya. Ya, masalah rezeki telah selesai, antum tinggal berusaha dan berikhtiar. Selama masih ada nyawa, masih ada rezeki. Ya, tidak akan meninggal satu jiwa sampai Allah sempurnakan baginya rizqaha wa ajalah, rezekinya dan ajalnya. Masih ada ajal, masih hidup kita. Jadi ini cara yang ketiga ikhwan rahimakumullah. Dan cara yang keempat, wallahu taala alam, dan ini pun terjadi dengan Rasulullah SAW, sebagaimana terjadi dengan Musa, bahwasanya Allah berkata-kata langsung kepada Rasulnya tanpa perantara. Ya, sebagaimana terjadi antara Musa dan Allah Tabaraka Ta'ala ketika di Bukit Sinai, ketika dia pergi 40 hari ke Gunung Tur, Tur Sina, mengambil wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, berbicara tanpa perantara. Bagaimana ayatnya Syekh? Wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab. Tidaklah ada seorang pun manusia kecuali ada yang Allah berbicara kepada mereka langsung dari belakang hijab, dari belakang tabir. Artinya tidak dia lihat Allah SWT. Au yursila rasula, atau terkadang Allah SWT mengutus rasulnya. Maka bagian yang kita sebutkan terakhir ini adalah di antara cara wahyu yang Allah SWT berikan kepada nabinya langsung tanpa perantara, tanpa Jibril. Dan ini terjadi ketika Rasulullah mengambil perintah salat. Maka nabi basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan, tidak ada manusia kecuali ada yang Allah pilih, Allah berkata-kata kepadanya langsung dalam bentuk wahyu. Au yursila rasula, atau terkadang Allah SWT mengirim rasulnya. Siapa maksudnya? Jibril. Fayuhi biiznihi ma yasha, maka Allah mewahyukan dengan izinnya melalui perantara Jibril apa-apa yang dia kehendaki. Baik, kita ulangi. Sebutkan kaifiat turunnya wahyu. Fadhal Abdurrahman, masyaallah. Zadakallah hirsan. Bismillah. Cara turunnya kaifiat turunnya wahyu yang pertama dengan seperti gemericingan jaros. Ya, gemericingan jaros. Lonceng. Lonceng, dan ini berat, yang berat bagi Rasulullah. Amin. Yang kedua. Sanian. Di wahyu turun melalui perantara malaikat Jibril yang menamar sebagai seorang laki-laki atau manusia. Muntaz. Salisan. Jibril membisikkan di kalbunya Rasulullah. Ahsanta. Yang terakhir. Langsung mubasyarah, Allah bicara dengan tanpa perantara. Ahsanta. Inilah dia kaifiat turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada empat yang tadi tersebutkan. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, berkatalah Aisyah semoga Allah meridhoinya, "Wa laqad ra'aituhu yanzilu alaihi alwahyu." Wa laqad litaukid. Dan benar-benar aku pernah melihatnya, yanzilu alaihi alwahyu, turun kepadanya wahyu, fil yawmish shadidil bardi, pada hari yang sangat dingin sekali, pada musim dingin. Fayafsimu anhu wa inna jabinahu la yatafassadu araqa, pada keadaan yang sangat dingin sekali, di musim dingin, turun kepadanya wahyu. Ketika selesai wahyu turun, wa inna jabinahu, sesungguhnya dahinya, la yatafassadu araqan, benar-benar mengucur keringat. Masya Allah, ini menunjukkan betapa beratnya wahyu yang dihadapi Rasulullah SAW. Dan ada komentar-komentar miring daripada orang-orang orientalis dan sejenisnya yang mengatakan Rasulullah SAW itu apa namanya, yang datang kepadanya itu adalah bukan wahyu tetapi bagikan gangguan jin. Buktinya dia apa namanya enggak sadar diri seperti orang ayan. Nauzubillah, ungkapan-ungkapan yang melecehkan. Ya. Enggak sadar diri seolah-olah dia bagikan orang sakit ayan. Ini ucapan-ucapan yang melecehkan, yang bertentangan dengan kebesaran Allah dalam firman-Nya. Al-Qur'anul Karim sampai saat ini enggak ada seorang manusia pun yang mampu mendatangkan walaupun satu ayat semisalnya dari segi maknanya, tarkibnya, susunannya, uslubnya, gaya bahasanya, enggak ada. Sampai saat ini menunjukkan dia adalah wahyu yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Kita pindah kepada hadis yang berikutnya, ini agak panjang. Semoga Allah mudahkan kita menyelesaikannya. An Aisyah ummul mu'minin annaha qalat. Dari Aisyah, ini hadis yang ketiga. Nanti antum andai kata dapat, cari Sahih Bukhari. Supaya antum ada yang melihat, ya. Kalau ada mukhtasarnya, ringkasannya. Yang diringkas oleh Syekh Al-Albani. Kalau enggak ada, Sahih Bukhari-nya enggak apa-apa juga antum bawa. Dari Aisyah ummul mukminin annaha qalat, berkata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya salihah fi an-nawm. Bermulanya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dalam bentuk mimpi yang benar yang dia lihat ketika tidur. Bermulanya wahyu ya ikhwan kepada Rasulullah dalam bentuk mimpi, dan mimpinya para nabi hak wahyu, karena syaitan tidak akan pernah sekalipun dapat mengelabui para nabi masuk ke dalam alam mimpi mereka. Karena itulah ketika datang perintah kepada Ibrahim menyembelih anaknya dalam bentuk mimpi, dia laksanakan karena mimpi para nabi hak. Berkata Ibrahim, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahu, wahai anak, aku melihatmu dalam mimpi, aku menyembelihmu. Ini menunjukkan mimpi para nabi hak. Ya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falqis subhi. Tidaklah datang kepada beliau mimpi kecuali begitu jelasnya, bagikan terangnya subuh. Maksudnya mimpi itu benar-benar jelas bagi nabi, dia ingat. Karena ikhwan, yang namanya mimpi, kadang-kadang mimpi kita carut-marut, enggak tahu, mimpi enggak jelas, sambung menyambung enggak jelas, enggak ingat kita. Ya. Mimpi itu menjadi bagi ulam menjadi tiga bagian. Ada mimpi yang merupakan kawan tidur. Ini yang enggak jelas ini. Enggak jelas mana-mana. Bahasa Arabnya adghathu ahlam. Ya, mimpi yang kedua adalah ilham atau wahyu kepada para nabi, wahyu. Ya, kepada orang-orang beriman dalam bentuk ilham. Terkadang datang mendatangi orang-orang kafir mimpi yang hak seperti ini. Sebagaimana mimpi yang dialami oleh Fir'aun, dia bermimpi bahwasanya kerajaannya akan ditumbangkan oleh satu orang anak daripada Bani Israel. Sebagaimana mimpinya Raja Mesir yang bermimpi bahwasanya ada sapi-sapi yang gemuk, 7 sapi yang gemuk dimakan sapi yang kurus. Ini mimpi yang hak. Ya, wahyu. Dan kelak sebelum hari kiamat, semakin banyak orang-orang beriman bermimpi dan mimpinya hak. Karena semakin dekat hari kiamat, semakin sedikitnya para ulama. Sehingga orang-orang beriman perlu diberikan Allah SWT petunjuk dalam bentuk ilham, dalam bentuk mimpi. Dan sungguhnya mimpi ikhwan adalah bagian daripada 70 sekian pintu-pintu kenabian. Hak. Ini mimpi yang kedua. Ya. Yang ketiga, mimpi yang datang daripada syaitan, menakut-nakuti manusia, membuat manusia bersedih dan seterusnya. Inilah tiga bagian mimpi. Adapun yang dimaksudkan di mimpi sini adalah mimpi yang hak dan mimpi Rasulullah SAW, mimpi yang terang, jelas bagaimana terangnya siang, yang mana Rasulullah mengingatnya. Jadi ini awal-awalnya dalam bentuk mimpi. Thumma hubbiba ilaihil khala'u wa kana yakhlu bi ghari hira'in. Kemudian hubbiba ilaihi mabniun lil majhul, dibuat dia cinta, ya, al-khala. menyendiri. Hubbiba ilaihi al-khala, dibuat dia cinta perbuatan uzlah, menyendiri, mengasingkan dirinya. Di sini disebutkan dengan kata-kata mabniun lil majhul, hubbiba, dibuat cinta. Ini menunjukkan tidak jelasnya apa faktornya, kenapa dia itu cinta menyendiri, menyenangi khulwat, enggak jelas apa faktornya, ya. Boleh jadi karena dia melihat betapa hancurnya masyarakat jahiliyah, ya, betapa fenomena kehidupan yang dia lihat dan dia tidak tahu solusinya, membuat dia berpikir dan dia harus menyendiri, meninggalkan manusia. Wa kana yakhlu bi ghari Hira, adalah beliau sallallahu alaihi wasallam menyendiri, mengasingkan dirinya di gua Hira, tempat yang maklum di atas gunung Nur, namanya Jabalun Nur. Gunung ini tinggi, ikhwan, tinggi gunungnya. Dan dia disebut dengan Jabal Nur karena batu-batunya putih, kalau diterpa sinar rembulan dia bercahaya. Makanya orang-orang Arab mengatakan Jabalun Nur. Di sanalah Rasulullah SAW menyendiri, jauh. Kalau antum ke Mekah, jauh, tinggi, nampak kecil sekali orang di atas. Itulah yang Rasulullah SAW perbuat sebelum datang kepadanya kenabian, risalah, nubuwah. Fayatahannathu fihi, maka dia yatahannathu fihi, yatahannath wa huwa at-ta'abbudul layali dzawatil adad, maka dia bertahannus. Tahannus maknanya yatahannaf, beribadah agama Ibrahim Hanifiyah. Al-layali dzawatil adad, dia beribadah di sana berhari-hari, bermalam-malam yang berbilang. Qabla an yanzi'a ila ahlihi, sebelum dia kembali ke keluarganya. Wa tazawwadu lidzalik, dan dia berbekal untuk hal tersebut, menunjukkan perjalanan Rasulullah dan berdiamnya dia di sana berhari-hari. Kenapa? Sebelum dia naik ke atas, dia kembali ke keluarganya, ke istrinya, dan dia berbekal. Ini menunjukkan khulwat yang panjang, dia harus berbekal. Thumma yarji ila Khadijah fa yatazawwadu limithliha, andai kata selesai bekalnya habis, dia kembali ke Khadijah, kemudian berbekal kembali dan pergi kembali. Begitulah awal perjalanan wahyu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta ja'ahu al-haqqu, sampai datang kepadanya kebenaran. Dalam riwayat lainnya faji'ahu al-haq, tiba-tiba ya datanglah kepadanya kebenaran. Wa huwa fi ghari Hira, maksudnya datanglah kepadanya wahyu yang dia hak. Wa huwa fi ghari Hira, ketika dia berada di gua Hira. Faja'ahul malak, datanglah kepadanya malaikat, yakni siapa? Jibril. Faqala iqra, berkatalah malaikat kepadanya, iqra, baca. Qala ma ana biqari'in, berkata Rasulullah, ma ana biqari', aku tidak membaca. Qala fa akhadhani, maka dia mengambilku, memelukku. Faghattani al-thaniyah, faakhadhani faghatta hatta balagha minnil jahda, maka dia memelukku dengan sekuat-kuatnya sehingga aku kesulitan, kepayahan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma arsalani, dia peluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sekuat-kuatnya sampai Nabi kepayahan, kemudian dia pun melepaskan aku. Faqala qara, kembali dia katakan baca. Faqultu ma ana biqari, kemudian aku kembali mengatakan aku tidak membaca. Faghattani tsaniyah, kemudian dia peluk aku yang kedua. Hatta balagha minnal jahda, thumma arsalani, sampai aku kesulitan, kepayahan, kemudian dia kembali melepasku. Faqala qara, kembali yang ketiga dia katakan baca. Faqultu ma ana biqari, kembali aku mengatakan aku tidak membaca. Seolah-olah ini ikhwan, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, dia perintah ke Rasulullah untuk membaca, ya. Pertama Rasulullah mengatakan saya tidak membaca, dia kembali perintahkan baca. Maksud ini bukanlah membaca bacaan seperti membaca kitab, ya. Baca, yakni makna membaca di sini bukan sebagaimana yang kita pahami membaca Alkitab, tidak. Tapi bacalah keadaan, bacalah apa namanya situasi keadaan dunia ini, bacalah sampai akhirnya yang ketiga, ikhwan rahimakumullah, ternyata Jibril ingin agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca wahyu yang akan dibacakan kepadanya. Maka thumma arsalani, setelah dipeluk dengan sekuat-kuatnya yang ketiga, dia lepaskan aku. Faqala, maka berkatalah ketika itu Jibril membacakan kepadanya awal wahyu. Maka ini ikhwan diulang-ulangi agar Rasulullah bersiap-siap. Dan dia bertanya, apa yang harus saya baca? Maka dikatakan oleh Jibril, inilah yang kau baca. Apa bunyinya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah mencipta. Inilah awal ayat pertama turun dalam Al-Qur'an Al-Karim menurut kebanyakan para ulama. Maka ayat yang pertama ini ikhwan adalah ayat tentang ilmu. Bahwasanya di antara sarana ilmu adalah membaca. Ya. Maka umat ini akan terangkat derajatnya ketika mereka bergairah untuk menimba ilmu, dan di antara sarana menimba ilmu adalah dengan membaca. Yang anehnya, membaca ini, tradisi membaca bukanlah milik kaum muslimin, milik orang-orang kufar. Antum lihat orang-orang kafir kemanapun bawa buku, kemana bawa buku, baca. Wawasan mereka menjadi luas. Apalagi kita memiliki wahyu, pedoman yang seharusnya menjadi panduan kaum mukminin. Inilah ayat yang pertama menerangkan betapa mahalnya ilmu dalam Islam. Sampai-sampai ayat pertama, baca. Ummatu iqra. Kita ini umat membaca. Tapi kita la naqra, kita enggak baca. Subhanallah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah mencipta. Khalaqal insana min 'alaq. Yang telah menciptakan manusia dari tetes sperma yang menempel di dinding rahim, alaq yang menempel. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan sesungguhnya Rabbmu lah yang lebih mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan manusia dengan perantaraan pena. Dan ini adalah merupakan ikhwan isyarat mengenai ilmu dalam Islam tentang pentingnya menulis. Kayaknya antum sini udah enggak perlu lagi menulis ini semua. Mana pena-pena antum ini? Yakinlah setelah antum lepas dari sini, itu kan berguguran semua ilmu yang antum ingat itu. Gugur semua di jalan. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan manusia dengan pena. Besok antum bawa pena semuanya ya. Bawa buku. Ikat ilmu itu. Kata Imam Syafi'i, qayyir suyudaka ikatlah ilmu-ilmu itu dengan bil hibal wa thiqah, dengan tali yang kuat, dengan pena maksudnya. Dan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala senantiasa beliau menyiapkan pena dan buku, menulis apapun yang dianggapnya penting, sehingga para sahabatnya bertanya pada murid-muridnya, Imam, sampai kapan engkau sibuk belajar membawa pena kemana-mana? Kata Imam Ahmad, sampai aku meninggal. Itulah ikhwan, ilmu ini enggak ada batasnya. Batasnya adalah kematian. Terlanjutkan. Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan kepada manusia apa-apa yang tidak dia ketahui. Al-ayat. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuaduhu wa fi riwayatin tarjufu bawadiruhu. Maka berkata Imam Bukhari rahimahullah taala, menjelaskan lanjutan daripada hadis ini, maka Rasulullah pulang membawa wahyu yang pertama ini. Yarjufu fuaduh, betapa gemetaran hatinya, betapa takutnya, ciutnya hatinya. Fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid, dia masuk menemui istrinya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha ardhaha, ummul mukminin, ibunya orang-orang beriman, dan dia adalah yang paling utama di antara seluruh istri-istri Rasulullah SAW. Ya. Yang banyak keutamaannya kecuali jika dibandingkan dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Faqala, ya. Jelasnya antara Khadijah dengan Aisyah itu para ulama berselisih mengutamakan yang ini ataupun ini. Yang jelas ketika hidupnya Khadijah yang paling utama. Setelah wafatnya Aisyah yang paling utama radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha. Faqala, berkatalah Rasulullah kepada istrinya, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Fazammaluhu hatta dhahaba anhu ar-raw'. Kemudian keluarganya pun menyelimutinya sampai hilang rasa takutnya. Faqala li Khadijah, setelah hilang rasa takutnya dia berkata kepada istrinya Khadijah, mali wa akhbarha al-khabar, ada apa yang terjadi denganku ini? Maka dia pun menceritakan kisah yang terjadi dengannya di Gua Hira. Subhanallah, ini menunjukkan betapa betapa ikhwan fungsi istri itu besar bagi seorang laki-laki ketika dia menghadapi berbagai macam bentuk, yakni perkara-perkara yang membuat suaminya itu, membuat dirinya itu dalam keadaan kalut, sedih dan seterusnya, ya. Maka istri ketika dia pulang yang menghiburnya. Dan ini fungsi istri, ikhwan. Ini fungsi istri yang saleh, menghibur istri, menghibur suaminya. Lihatlah Rasulullah ketika perintahkan semua sahabat, cukur rambut kalian pada perjanjian Hudaibiyah. Enggak ada yang mau cukur. Rasulullah pun masuk ke dalam tendanya dan dia berkata kepada Ummu Salamah, apalagi yang mau kubuat kepada kaum ini, kepada kaumku ini. Kusuruh cukur, enggak ada seorang pun yang mau. Berkata ketika kita menghibur istrinya, ya Rasulullah, mereka begitu kaget dengan terjadinya hal ini. Mereka sudah pakai ihram, mereka meyakini akan memasuki Baitullah Haram, akan tawaf, apalagi telah kau janjikan. Padahal Rasulullah enggak menjanjikan tahun itu, karena Allah telah menjanjikan. Tapi ya Rasulullah, engkau keluar sebentar, kau panggil tukang cukur, diam-diam aja. Enggak usah perintahkan mereka lagi. Kau cukur rambutmu nih, saya mereka akan mengikutimu. Rasulullah panggil tukang cukur, dia cukur, dan seketika semua sahabat pun sadar dan mereka yakin bahwasanya umrah mereka batal, akan diganti tahun depan. Semua mereka pun saling bercukur satu sama lain, bahkan mereka hampir berbunuh-bunuhan karena semangatnya mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini gunanya istri. Pulang ke rumah dihibur oleh istrinya. Subhanallah. Kita mengharapkan Allah, semoga Allah memperbanyak istri-istri seperti ini. Amin. Baik. Waqala laqad khashitu ala nafsi, berkatalah Rasulullah mengatakan, aku khawatir sekali apa yang terjadi dengan diriku ini. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan apa yang dikhawatirkan Rasulullah. Banyak pendapat para ulama, sampai 12 pendapat disebut oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala. Di antaranya Rasulullah khawatir dia didatangi didatangi makhluk jin dan sejenisnya. Dia takut, laqad khasyitu ala nafsi, dia takut yakni datang kepadanya penyakit yang berkepanjangan. Ada yang menyebutkan dia takut mati, ya akan binasa. Ada yang mengatakan dia takut kelak enggak mampu memikul wahyu ini. Ada yang mengatakan dia takut kelak akan dimusuhi oleh kaumnya dan seterusnya. Banyak pendapat. Yang jelas Rasulullah mengatakan laqad khasyitu ala nafsi, aku begitu khawatirnya terhadap diriku ini. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar merajihkan pendapat takut mati. Rasulullah khawatir akan binasa. Perkara yang aneh, ikhwan, antum bayangkan, enggak pernah dalam dirinya tiba-tiba datang makhluk yang dia pun enggak kenal siapa memeluknya, baca-baca. Antum bayangkan, ya? Subhanallah. Takut kematian, takut penyakit, bencana mendatanginya. Faqalat lahu Khadijah, lihatlah apa yang dikatakan istrinya Khadijah. Berkata Khadijah kepadanya, kalla abshir, sekali-kali tidak, bergembiralah wahai suamiku, abshir, bergembiralah. Aisyah Khadijah radhiyallahu taala anha menghibur suaminya dan dia melihat bagaimana sepak terjang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu baiknya. Mustahil dia itu dihinakan Allah, dan ini adalah bisyarah, ikhwan. Apa kata Aisyah atau Khadijah radhiyallahu taala anha? Kalla abshir, wallahi ma yukhzikallah abadan, sekali-kali tidak, tidak akan mungkin engkau celaka, tidak akan mungkin Allah menghinakan dirimu selama-lamanya. Bergembiralah, fawallahi, demi Allah, innaka latasilur rahim, engkau adalah orang yang senantiasa menyambung silaturahmi. Watasduqul hadith, engkau berbicara jujur. Watahmilul kal, engkau menanggung beban orang-orang yang lemah. Wataksibul ma'dum, memberi orang-orang fakir. Wa tuqrid dhaif, engkau senantiasa menghormati dan menjamu tamumu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, engkau menolong segala macam bentuk perkara-perkara kebenaran. Subhanallah. Ini ikhwan menunjukkan, andai kata antum jalankan hadis ini, berbuat baik kepada manusia, menyambung silaturahmi, berkata-kata jujur, menolong orang-orang kesusahan. Demi Allah, orang seperti ini tidak akan mungkin dihinakan Allah. Khadijah mengetahui bahwa Rasulullah tidak akan mungkin dihinakan Allah daripada perbuatannya dalam kehidupan sehari-hari, siapa terjangnya. Hal jazaul ihsani ilal ihsan, bukankah balasan kebaikan adalah kebaikan? Maka andai kata antum, ada orang sepak terjangan dalam kehidupan penuh dengan kebaikan, dicintai manusia, menyambung silaturahmi, menghormati tamu, berkata jujur, menolong orang-orang yang susah, orang seperti ini tidak akan mungkin dihinakan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bisyarah, berita gembira supaya kita semua menjadi orang-orang seperti ini. Jadi Khadijah menyimpulkan, mustahil yang datang kepada kamu ini sesuatu perkara yang akan membinasakan, mustahil. Engkau tidak akan mungkin dihinakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fantalaqat bihi Khadijah hatta atat bihi Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Maka berangkatlah Khadijah bintu Khuwailid membawa Rasulullah kepada Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza ibni Qusay. Wa huwa ibnu ammi Khadijah, dan dia adalah anak paman Khadijah, atau ya akhi abiha, anak saudara bapaknya, sepupunya, sepupu Khadijah. Wa kana mar'an qad tanassara fil jahiliyah, dan dia adalah orang yang telah masuk agama Nasrani pada masa jahiliyah. Ya, Amr bin Zaid bin Nufail, ada dua orang yang di atas fitrah bangsa Arab rusak, dua orang di atas fitrah, Amr bin Zaid bin Nufail dan satu lagi yakni Waraqah bin Naufal, fitrahnya lurus. Berkata Amr bin Zaid bin Nufail melihat bangsa Arab dengan segala macam kejahilannya, aduh, aku enggak tahu bagaimana caranya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Aku yakin ini semua rusak. Yakin ini semua salah, batil. Maka dia enggak pernah menyembah berhala. Dia tahu semuanya rusak, tapi dia enggak tahu bagaimana menyembah Allah Subhanahu wa taala. Betapa dia menginginkan datangnya wahyu. Ya. Demikian juga dengan Waraqah. Waraqah bin Naufal, dia pergi ke Syam, dia tanya-tanya agama dan dia berjumpa dengan orang-orang Nasrani dan dia beragama Nasrani yang hak, yang mengatakan Isa adalah hamba Allah. Maka dia berangkat dan dia menjadi seorang Nasrani dan dia mempelajari Injil dengan bahasa Ibrani. Kita lanjutkan. Wa kana mar'an qad tanassara fil jahiliyah, dan dia seorang yang telah beragama Nasrani pada masa jahiliyah. Wa kana yaktubul kitab al-Ibrani, dan dia bisa menulis dengan bahasa Ibrani. Fa yaktubu min al-Injil bil Ibraniyah wa fi riwayatin al-kitab al-Arabi wa yaktubu min al-Injil bil Arabiyah. Dia mampu menulis dengan bahasa Ibrani, dalam sebagian riwayat menyebutkan dia mampu menterjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab. Masya Allah, yaktub sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan baginya. Wa kana syaikhun kabiran qad ammi, dan dia ketika itu telah tua, bahkan telah buta matanya. Faqalat lahu Khadijah, berkata kepadanya Khadijah, ya ibn am, wahai anak pamanku, isma' min ibni akhiq, isma', dengarlah daripada anak saudaramu ini. Faqala lahu Waraqah, berkata kepadanya Waraqah, ya ibn ukhai, wahai anak saudaraku, atau ya ibn akhi, wahai anak saudaraku, madza tara, sebutkan, ceritakan apa yang telah kau lihat. Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a, maka Rasulullah menceritakan apa yang dia alami, yang dia lihat, bertemunya dengan makhluk, memeluknya, bacakan kepadanya ayat sampai selesai. Fa qala lahu Waraqah, hadza an-namus, mendengar kisah ini berkata Waraqah kepadanya, hadza an-namus alladhi nazzala Allahu 'ala Musa, nazzala Allahu 'ala Musa, ini adalah namus. An-namus adalah pembawa berita dengan rahasia, yang membawa berita dengan rahasia sekali. An-namus maksudnya siapa? Jibril. Ini Jibril yang telah datang kepada Musa sebelumnya. Hadza an-namus, ya, an-namus maknanya jasus. Jasus adalah orang yang membawa berita rahasia, mata-mata. Tapi an-namus ini ikhwan maksudnya adalah Jibril yang datang, telah turun kepada Musa. Ya laitani fiha jaza'an, berkata Waraqah, aduhai, kalau saja aku ketika itu masih muda. Kata-kata jaza' dalam bahasa Arab menunjukkan, yakni artinya secara bahasa adalah hewan-hewan yang masih kecil. Maksudnya adalah, kalau saja aku ketika engkau diutus itu, engkau ketika diusir kaummu masih muda, laitani akunu hayyan idh yukhrijuka qaumuk, seandainya aku hidup ketika engkau diusir kaummu. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah bertanya, wa mukhrijiyahum, mereka akan mengusirku. Rasulullah SAW begitu herannya, dia terperanjat. Apa salahnya? Dia berbuat baik, menyambung silaturahmi, berkata jujur, membantu orang yang lemah dan seterusnya. Kenapa harus diusir? Dia kaget. Wa mukhrijiyahum, mereka akan mengusirku. Qala na'am, dia berkata pasti. Lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa udiya wa fi riwayah udhiya. Tidak ada seorang pun yang datang kepadanya perkara sepertimu ini kecuali pasti akan dimusuhi atau disakiti dalam riwayat lain. Wa in yudrikni yaumuka ansurka nasran mu'azzara. Andai kata aku masih hidup ketika hari engkau diusir kaummu, pasti aku akan menolongmu sekuat tenagaku. Thumma lam yanshab waraqatu antufiya. Tak berapa lama setelah itu Waraqah pun meninggal. Wafataral wahyu, terputuslah wahyu. Ya ikhwan, ini konsekuensi risalah, nubuah. Konsekuensi mengamalkan yang hak, mendakwakan yang hak. Ini pelajaran kepada kita semua ikhwan. Memperbaiki manusia bukanlah jalan yang mudah. Ditaburi bunga-bunga mawar, enggak. Dikelilingi dayang-dayang yang cantik, enggak. Ini jalan mendaki. Allah mengatakan ketika Rasulullah, betapa Rasulullah sakiti kaumnya, Allah hibur Rasulullah. Allah mengatakan walaqad kudzibat rusulun min qablik fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna. Telah didustakan Muhammad, nabi-nabi sebelummu, mereka disakiti sebagaimana engkau disakiti, namun mereka bersabar sampai datang kepada mereka pertolongan kami. Allah menghibur Rasulnya mulia. Ya Muhammad, jalan yang ketempuh bukanlah jalan baru. Ini telah dijalani oleh orang-orang sebelummu. Mereka juga dustakan, mereka juga disakiti. Ya ikhwan, inilah kebenaran. Andai kata antum mau semua orang ridha, jangan antum menjadi seorang da'i yang hak. Orang akan ridha kepada antum semua. Tapi kebenaran, musuhnya banyak. Dan kita melihat pelajaran bagaimana para wali-wali Allah, para sahabat, dan seterusnya. Para ulama yang meringkas kitab kita ini, Syekh Al-Albani, berkali-kali keluar masuk penjara, bahkan diselesaikan penulisan kitab Mukhtasar Sahih Muslim di dalam penjara, Mukhtasar Sahih Bukhari dalam penjara. Subhanallah. Ini berarti andai kata kita belum mencapai derajat ini, bersabarlah. Berarti kita belum ada apa-apanya. Akan datang masanya antum mungkin udhiya wa udhiya, dimusuhi dan diusir seterusnya. Siap enggak? Siap? Siap antum saya usir? Taib. Wafatar al-wahyu, terputuslah wahyu. Sikit lagi ikhwan, kita selesaikan ya. Wafatar al-wahyu, putuslah wahyu. Berkata para ulama, terputus wahyu selama 3 tahun. Allahu Akbar, 3 tahun putus wahyu. Ya telah turunnya ini 3 tahun. Betapa Rasulullah merindukan kembali datang kepadanya wahyu. Di antara hikmahnya, kenapa terputus? Agar Rasulullah mengharapkan wahyu. Selalu dia melihat ke atas. Terkadang dalam sirah ya Nabawiyah, dalam sirah ulama menyebutkan terkadang Rasulullah SAW naik ke gunung, terkadang dia ingin menyampakkan dirinya. Dia khawatir, andai kata aku ini benar seorang nabi, mana wahyu berikutnya? Kenapa terputus? Terkadang dia putus asa, dia mau mencampakkan dirinya. Datang Jibril, ya Muhammad, anta Rasulullah, engkau Rasulullah. Maka Rasulullah kembali, yakni yakin bahwa dia Rasulullah. Begitulah, terputus wahyu selama 3 tahun. Subhanallah. Kemudian, hatta hazina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fima balaghana, sampai-sampai nabi begitu sedihnya sebagaimana yang sampai kepada kami, ya, maksudnya ungkapan Syihabuddin Az-Zuhri, sampai kepada kami nabi bersedih dan dia seorang tabi'in. Huznan ghada minhu miraran kay yataradda min ru'us syawahiq al-jibal. Ya, setiap hari dia pergi, berkali-kali dia pergi, bahkan dia berkali-kali ingin menyampakkan dirinya dari atas puncak gunung karena sedihnya. Fakullama awfa bidzirwati jabalin likayulqi minhu nafsahu tabaddalahu jibrilu. Tiap-tiap kala dia ingin mencampakkan dirinya di puncak gunung, nampaklah baginya Jibril. Faqala ya Muhammad, wahai Muhammad, innaka rasulullah haqqan, engkau adalah Rasulullah yang hak. Fayaskunu lidzalika ja'shuh, akhirnya tentramlah hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa taqarra nafsuhu, senanglah hatinya. Fayarji', dia pun kembali. Fa idza talat alaihi fatratul wahyi ghada li mithli dhalik fa idza awfa bi dhirwati jabalin tabaddalahu jibril fa qala lahu mithla dhalik. Pokoknya tiap kali Rasulullah merasa khawatir dengan dirinya, putus asa, dia naik ke atas puncak, malah mencampakkan dirinya. Jibril mengkuatkannya, mengatakan, anta Rasulullah haqqan, engkau benar-benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan rahimakumullah, hal ini terus berkelanjutan sampai datang berikutnya wahyu yang kedua. Ikhwan rahimanillah wa iyyakum ajma'in, inilah yang kita dapat baca pada pagi hari ini. Banyak faedah-faedah yang belum kita sebutkan, terbatasan waktu. Semoga Allah menambahkan kepada kita ilmu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.